Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Thumma amma ba'd. Khadfillahirrahmanirrahimakumullah. Telah kita sebutkan dan telah kita bacakan apa yang didukirkan oleh Al-Allamah Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala tentang athar dari Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, atau perkataan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala yang beliau ditanya dalam majlisnya oleh seseorang tentang istiwa Allah Azza wa Jal. Seraya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang istiwa Allah Azza wa Jal, beliau mengingkarinya karena al-istiwa غير مجهول والكيف غير معقول. Yang tentunya diinginkan dari si penanya untuk mengetahui secara detail sifat Allah Subhanahu wa taala, kaifiyah. Kaifiyah Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, la ya'lamuha illa Allah. Tidak yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula fala ya'lamu ma huwa alaih illa huwa. Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi pada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu mimbab ya, beliau membantah akan hal ini, maka beliau jawab dengan tegas pertanyaan orang tersebut, bahkan beliau mengusir orang tersebut dari majlis, menunjukkan bahwasanya di sini adab yang harus diperhatikan oleh seorang talib bersama syekhnya. Di antaranya itu tidak menanyakan sesuatu yang sudah faham dan sudah jelas perkaranya. Ya, takalluf fil as'ilah, melampaui batasan dalam bertanya. Tanya, menanyakan sesuatu yang telah jelas. Demikian pula termasuk melampaui batas dalam bertanya, menanyakan sesuatu yang belum terjadi, yang diingkari oleh para ulama, banyakkan talib, para penuntut ilmu. Mereka membani sesuatu pada dirinya dengan bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi atau tidak ada kenyataannya. Maka itu pun bukan faedah yang ditanyakan kepada sang guru. Tanya. Sehingga para sahabat tabi'in ketika mereka ditanya tentang sesuatu yang belum terjadi ya, atau yang tidak ada realitanya, mereka menjawab dengan tegas bahwasanya hal itu akan saya jawab kalau sudah terjadi. Ya, hal itu akan dijawab kalau sudah terjadi. Qala rahimahullah ta'ala, kita ulangi. Jawabu al-Imam Malik ibn Anas ibn Malik walaysa abuhu Anas ibn Malik as-sahabi bal ghairuhu. Jadi beliau nasabnya ada kemiripan yaitu dengan Anas ibn Malik dari kakeknya. Tetapi tentunya Anas ibn Malik ini bukan bapak beliau. Ya, karena Malik ibn Anas ibn Malik, sehingga bapak beliau bukan sahabat. Ya, bukan sahabat, tetapi yang termasuk sahabat adalah kakek beliau yaitu Abu Amir ibn Amr ibn al-Harith al-Asbahi. Karena nasabnya itu Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr Ibn al-Harith al-Asbahi, maka ini kakeknya baru seorang sahabi. Wa kana jaddu Malik min kibari tabi'in. Dan kakek Malik merupakan kibar tabi'in thiqat. Wa abuhu wa abu jaddihi min as-sahabah. Bapak dari kakeknya yaitu Abu Amir, bapak dari kakeknya baru seorang sahabat. Abu Amir ibnu Amr. Ibnu Amir ibnu Amr. Beliau terkenal dengan kunyahnya. Ya, terkenal dengan kunyahnya. Ulida Malik sanata 30 Hijriah bil Madinah. Dari Malik dilahirkan pada tahun 93 Hijriah di Madinah. Wa mata fiha sanata 79 wa 100 Hijriah. wa huwa fi 'isri tabi'in, dan beliau diwafatkan pada tahun 1179 pada masa tabi'ut tabi'in, yaitu di masa tabi'ut tabi'in. Sudah kita sebutkan bagaimana pujian Imam Syafi'i kepada Imam Malik ya, selaku murid kepada gurunya. Tentunya bukan pujian yang ghulu, menunjukkan bahasanya para ulama dari semenjak dulu sampai sekarang ya, mereka mendapatkan pujian-pujian dari murid-murid mereka, apa yang mereka saksikan, dan hal itu bukan bimbab tazkiyah. Oleh karena itu mereka katakan la uzakki ala Allahi ahada wallahu hasibuh, Allah yang menghitungnya, Allah yang nilainya. Tapi itu semua dari apa yang mereka saksikan dari keilmuan Imam Malik di hadapan sang murid, yaitu diantaranya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan beliau sudah kita katakan pula bahwasanya termasuk ulama yang tidak rihlah, yang tidak keluar dari negerinya, tidak keluar dari Madinah, karena beliau mencukupkan ya, para ulama, para fuqaha yang ada di Madinah ketika itu, sehingga kafa bihi wa bil bilad alaihi rahmatullah. Allah SWT memberikan kecukupan kepada beliau dan negeri Madinah ketika itu dengan ilmu yang ada pada beliau. Ya, sehingga di sini pun hasungan bagi antum untuk serius ya, untuk meluangkan waktu untuk ilmu, karena boleh jadi tidak menutup kemungkinan seperti para ulama yang tidak rihlah, seseorang akan mendapatkan bagian ilmu yang terbesar ya, bagian ilmu yang terbesar meskipun dia tidak rihlah ya, ke majlis-majlis para ulama yang ada di luar negaranya. Taib. Tetapi barang siapa yang dia memiliki kemampuan, tidak ada faktor penghalang untuk dia rihlah keluar dari negerinya menimba ilmu langsung di hadapan para ulama, fabihi wa ni'mah, maka itu tentunya kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Sehingga al-muhim, ilmu baik itu yang didapat di dalam negeri kita ataupun di luar negeri sebagai tazkiyah, sebagai pembersih bagi dirinya dari berbagai macam kotoran, baik itu hissi yang bisa dilihat ataupun maknawi dari akhlak-akhlak yang kurang bagus, yang jelek, yang tidak terpuji. Tanya su'ila malikun faqila lahu, maka ditanya Imam Malik rahimahullah ta'ala apa di antum di situ? Ya Aba Abdullah atau ya Aba Abdurrahman? Tanya. Cetakan yang benar. Ya Aba Abdullah. Karena punya beliau Aba Abdullah. Dan sebagian cetakan ya Aba Abdurrahman. Ini keliru. Ya Aba Abdullah. Ar-Rahmanu ala al-Arsy istawa. Kaifa istawa? Faidah pula yang telah kita sebutkan bahwasanya di kalangan orang Arab ya, hatta syekhnya dipanggil dengan kunyahnya. Dipanggil dengan kunyahnya. Ya, ya Aba Abdullah, ya Aba Fulan. Itu di Arab karena kunyah ini merupakan panggilan yang terhormat. Sehingga al-adah muhakkamah. Ya, adat kebiasaan negeri tertentu itu terhukumi di negerinya. Adapun di negeri kita, ya. Diperhatikan. Karena tadi kita berbicara adat memiliki hukum. Kalau di sana mulia, syekh dipanggil kunyah. Ya Abdullah, seperti itu yang kita dengar Syekh Abdul Rahman dipanggil dalam majlis. Tidak marah atau tidak ada huros yang ngamuk. Itu harus dipanggil syekh pokoknya. Tapi di Indonesia ini, anda perhatikan adatnya berbeda. Ya. Sampai pun di orang Arab, orang Yaman, kepala dielus itu penghormatan, tapi di sini penghinaan. Sehingga kembali ke adat masing-masing. Jangan diterapkan adat luar daerah di daerah kita kalau itu bukan adatnya. Ya, kalau itu bukan adatnya. Tayyib. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Farhan ya. Lagi-lagi ada contohnya disebutkan oleh Ustaz Lukman. Ya, Farhan itu membedakan salah satunya Salafi Aceh dengan Salafi Jawa. sampai-sampai murid-murid Ustaz Luqman di telepon, ya, bahwasanya kita orang Aceh itu tidak cocok dengan orang Jawa. Ada perbedaan kalau Salafi itu. Ya, padahal namanya Salafi tidak ada perbedaan di semua daerah. Ya, yang membedakan hanya adat. Karena al-adah muhakkamah. Seperti itu. Adat dalam kaidah fikih terhukumi. Yang ini berlaku baik itu adat dalam pernikahan, beda. Ya, mungkin di sini adatnya maharnya sekian, di daerah lain sekian. Maka sesuai dengan daerahnya. Sehingga dikatakan oleh si penanya, orang yang hadir di majlis, ya Abu Abdullah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, kaifa istawa? Bagaimana istiwa Allah SWT? Kaifiyah istiwa Allah SWT? Orang ini bertanya tentang kaifiyah yang terjadi pada Allah SWT, sesuatu yang tidak boleh ditanyakan. Ya, sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan pertanyaan pun ma'thur. Pertanyaan pun, perkara yang harus ditanyakan pun ada asarnya, ya, ada riwayatnya. Seperti apa pertanyaan yang harus kita tanyakan? Tanya. Karena dikatakan oleh sebagian para ulama bahwasanya miftahul ilmi as-su'al. Kunci ilmu itu bertanya. Ya, kunci ilmu bertanya. Karena sehingga dengan ilmu itulah kita akan mendapatkan, atau dengan bertanya itulah kita akan mendapatkan ilmu. Tapi dilihat jenis pertanyaan apa yang layak, yang patut. Ya, demikian pula yang pantas ditanyakan. Ya, yang pantas ditanyakan seperti tadi. Ya, contohnya ini bertanya pada sesuatu yang jelas, yang tidak dibahas, atau bertanya sesuatu yang tidak terjadi, ya, atau bertanya yang memang sudah ada patokan hukumnya yang jelas, kemudian kita ingin mencari sesuatu yang berbeda yang mendukung dengan keinginan kita, ditanyakan kepada yang lain. Ini pun dihindari jenis-jenis soal. Ya, bagaimana untuk kita beradab? Ya, husnul soal, baik dalam bertanya. Tanya. Faqala rahimallahu taala, maka dijawab oleh Imam Malik, al-istiwa'u ghairu majhul. Yang namanya istiwa, ya, sesuatu yang ma'lum, ghairu majhul, yang diketahui secara ma'nan di sisi orang Arab terlebih. Wal kaifu ghairu ma'qul. Adapun kaifiyahnya seperti apa Allah SWT istiwa, maka itu ghairu ma'qul. Ghairu ma'qul ladaina, tentunya, ya, sesuatu yang tidak diketahui di sisi kita. Ya, karena itu urusan Allah SWT, berkaitan dengan Allah SWT. Tidak ada dari kita campur tangan, ya, ataupun diberikan pengetahuan tentang perkara yang detail bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihi wajibun, sedangkan beriman tentang istiwanya Allah SWT di atas arsy itu perkara yang wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang hal itu adalah pertanyaan yang bid'ah. So, fanzuru barakallahu fikum, pertanyaan pun ternyata ada pertanyaan yang bid'ah, ya, yang tidak ada contohnya, ya, tidak layak untuk ditanyakan. Tanya. Sehingga bertanya tentunya yang bisa memberikan faedah, bisa memberikan pengamalan, ya, mengantarkan untuk kita beramal di atas ilmu. Tanya. Bukan semata-mata pengetahuan, atau bukan mbok-mbokan, ya, barangkali nanti seperti ini. Tanya. Yang belum terjadi, tunggu. Seperti itu. Qala al-istiwa'u ghairu majhul. Makna istiwa'u ghairu majhul ay ma'lumul ma'na. Makna sudah diketahui. Makna istiwa indal Arab laha au lahu arba'atu ma'anin. Istiwa ini memiliki empat makna di sisi orang Arab, yang menurut kaidah bahasa Arab. Di antaranya disebutkan dua di sini oleh Syekh, wa huwa, di antara makna istiwa yaitu al-'uluwu wal istiqrar. Tinggi dan juga menetapnya Allah SWT, beradanya Allah SWT. Dua makna yang lainnya disebut oleh para ulama dari empat makna istiwa, yaitu al-irtifa' was-su'ud. Makna istiwa juga bermakna irtifa, berada di atas ketinggian, wasu'ud ataupun naik ke tempat yang tinggi. Ini diantara ma'lum makna al-istiwa indal Arab, sehingga Al-Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ghairu majhul, bukan perkara yang tidak diketahui, tetapi justru perkara yang ma'lum. Wal kaifu ghairu ma'qul, adapun kaifiyahnya tidak diketahui oleh kita. Ay kaifiyatul istiwa'i ghairu mudrakatin bil aqli, bagaimananya istiwa Allah SWT, secara apanya istiwa Allah SWT, maka itu semua ghairu mudrakah, tidak diketahui secara akal. Ya, akal kita tidak mampu. Akal kita tidak mampu menjangkau tentang apa yang terjadi pada Allah SWT. Bukan bagiannya. Ya, bukan bagiannya. Tayyib. Sudah kita sebutkan, untuk kita membahas tentang ruh kita saja yang ada dalam jasad kita ini, kita tidak mampu. Ya, enggak nyandak istilahnya otak kita ini untuk membahas sesuatu yang ada pada diri kita sendiri. Bagaimana untuk membahas sesuatu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wallahu taala munazzahun 'an dzalik. Sehingga tidaklah membahas dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan akal. Li'anna Allah taala a'zamu wa ajallu min an tudrikal 'uqulu kayfiyyat sifatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala a'zam wa ajall. Ya, maha agung, maha mulia, maha besar dibandingkan dengan diketahui tata cara sifat-sifat Allah SWT oleh akal. Ya, itu semua sungguh sangat agung, ya, dan sangat mulia apa yang berkaitan dengan Allah SWT, sehingga tidak mungkin dibandingkan, ya, diketahui oleh akal kita dalam mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin dicapai oleh akal-akal kita dalam mengetahui sifat-sifat Allah SWT secara detailnya, kaifiyahnya. Adapun yang kita ketahui secara global. Wal imanu bihi ay al istiwa, itu beriman dengan bihi, dengan istiwa, dan tentunya ikrar bihi, iman, dan juga adanya ikrar, pengakuan. Itu semua wajib. Kenapa wajibnya? Li wurudihi fil kitab wa sunnah, karena datang dalam Al-Quran dan sunnah. Maka perkara yang datang dalam Al-Quran dan sunnah, sementara sunnah tersebut sahih, wajib bagi kita membenarkannya kalau hal itu berkaitan dengan aqidah atau tauhid, akhbar, ya, baik itu akhbar yang berkaitan dengan Allah SWT ataupun yang lainnya. Tanya, tugas kita itu beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, sebagai bentuk pengamalan terhadap Al-Kitab. Wasu'alu anhu ay anil kaifiyah, dan bertanya darinya, itu dari kaifiyah, tata cara, detail sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti apa terjadinya, rinciannya, bid'atun, adalah perkara yang bid'ah. Kenapa ikhwah? Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, li'anna su'ala anhu lam yakun fi ahdi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, karena pertanyaan seperti itu tidak pernah ada, tidak pernah ditanyakan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun wahyu kepadanya ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kemudian para sahabat ngacung di antara mereka bertanya kaifa istawa? Tidak ada. Ya, karena apa? Karena menunjukkan bahwasanya anna lughatal arab yajri majra ad-dam, bahasa Arab itu sudah mengalir seperti mengalirnya darah di tengah-tengah mereka. Sehingga sesuatu yang difahami oleh para sahabat tidak ditanyakan kepada Rasulullah. Dan ini yang diterangkan oleh para ulama dalam usul tafsir, bahwasanya di antara makna Al-Quran, ya, di antaranya ada yang diketahui maknanya oleh semuanya, dan ada yang tidak diketahui oleh beberapa kalangan. Tanya. Dan yang tidak diketahui oleh beberapa kalangan diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara makna-makna atau lafaz dalam Al-Quran. Ada yang tidak diketahui secara total, ya, seperti huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang ada di awal surah, alif lam mim, itu tidak ada yang tahu, ya. Sampai Nabi SAW pun menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada maknanya tetapi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Dan ada yang tidak diketahui, maka Rasulullah memberitakannya atau mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa contoh yang tidak diketahui oleh para sahabat maknanya? Ya. Secara makna yang mendetail tentunya. Adapun makna yang mutabadir yang terlintas dalam hati mereka ada diketahui. Tetapi mereka tidak mengetahui secara tafsir atau mendalamnya dari lafaz tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala firman kenyataannya yang ma'ruf yang sering kita ketahui, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan zalim, maka mereka itu siapa? Orang yang mendapatkan keamanan, ya, di akhirat, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Hidayah ila jannatillahi azza wa jalla. Sehingga zulmin di sini ditanyakan oleh para sahabat. Ditanya dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Semua mereka mengetahui makna zalim, tetapi zalim di sini apa maknanya? Maksudnya, fa ayyuna la yadhlimu nafsahu? Siapa di antara kita, kata mereka, yang tidak pernah menzalimi dirinya? Sehingga menunjukkan bahwasanya kaidah bahasa Arab, karena di sini zulmin nakirah fi siyakin nafi ta'um. Kalau ada nakirah didahului oleh nafi, alladzina amanu walam, itu ada nafi, walam yalbisu imanahum bidzulmin, nakirah fi siyakin nafi ta'um, berfaedah umum, berarti zalim apa saja umum. Itu kalau ditinjau secara bahasa, tapi ternyata hal ini di luar pengetahuan mereka. Oleh karena itu Rasulullah bimbingkan kepada mereka, alam tasma'u qawla abdis salih, tidaklah kalian mendengar hamba yang saleh, atau Luqman ketika beliau berkata, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Tayyib, seperti itu, ya. Sehingga pertanyaan seperti ini yang ditanyakan oleh Imam Malik adalah pertanyaan yang bid'ah. Thumma amara bisaili fa ukhrija minal masjidi khaufan min ayyuftina an-nasa fi aqidatihim. Kemudian Imam Malik memerintahkan si penanya ini dikeluarkan dari masjid, dari halaqahnya, dari majelisnya. Tanya. Tentunya karena orang ini berulang kali bertanya seperti itu, ya, bukan orang yang bodoh, ya, bukan orang yang tidak tahu tentang hal itu, sehingga Imam Malik mengeluarkan dia dari majlisnya. Khaufan min ayyuftinan nas, karena beliau khawatir manusia akan terfitnah. Fi aqidatihim, dalam akidah mereka menjadi rancu yang lainnya, menjadi goyah, tidak kokoh akidah yang lainnya. Maka ini mimbab menjaga maslahat yang lebih besar, maka orang ini dikeluarkan, diusir. Seperti itu. Ini boleh bagi seorang guru ketika melihat murid yang neko-neko atau macam-macam, ya, banyak pola, banyak tingkah pertanyaannya, ngawur, tayyib, adabnya tidak ada, maka berhak seorang guru untuk mengusir dia dari majelisnya. Tayyib. Bagaimana para ulama dahulu menerapkan adab, ya, dalam majlis ilmu. Subhanallah, sangat berat para ulama hadis untuk menimba hadis atau mencari hadis, harus melalui, ya, tahapan-tahapan, pilihan-pilihan. Sehingga di sini menunjukkan ikhwah bahwasanya yang boleh memilih itu bukan hanya murid, ya, yang boleh memilih guru itu bukan hanya murid. Ya, murid sudah kita ketahui kaidahnya, bahwasanya al-ilmu dinun fangzuru amman ta'khudhu dinakum. murid memilih siapa guru yang dia kokoh di atas sunnah, ya. Guru yang tentunya tidak ada syubhat, ya, bukan masybuhin, banyak musyubhatnya atau banyak kerancuannya, itu hak murid. Demikian pula guru pun memiliki hak, contoh dalam majlis Imam Malik ini, ya, guru pun berhak untuk memilih murid. Tanya, ya, guru pun berhak untuk memilih murid, sehingga siapa yang mereka, ya, beradab dengan adab talib, maka mereka lah murid yang terpuji. Dan hal ini diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang berkaitan tentang permasalahan ilmu, ya, bagaimana untuk seorang murid berhias dirinya dengan perhiasan seorang santri. Tanya. Dan juga selain Al-Imam Malik mengkhawatirkan akan rusaknya akidah para murid yang lainnya, orang-orang yang hadir di majlis, wa ta'ziran lahu biman'ihi min majalisil ilm, sebagai hukuman ta'zir, ya, pengasingan, hukuman bahwasanya dia terlarang untuk hadir di majlis ilmu, ya. Kenapa terlarang dia duduk di majlis ilmu? Bukan ilmu, bukan dia tidak boleh menuntut ilmu, tetapi hal itu semua li'annahu ya'ti bibid'ah, karena dia datang dengan suatu kebid'ahan, karena dia hadir dengan pemikiran kebid'ahannya. Maka boleh tadi, ya, dicegah, tidak boleh, jangan hadir lagi kamu di majlis saya, bukan seperti itu. Itu berhak, ya, seorang guru. Dan ini bukan berarti oh gurunya kasar, oh, tidak, karena dikhawatirkan kebid'ahan dia akan meracuni yang lainnya. Taib. Dan itu tentunya fikihnya seorang guru, fakihnya seorang guru untuk menyelamatkan akidah yang ada pada murid-muridnya atau pemahaman, demikian pula manhaj yang ada pada murid-muridnya. Subhanallah. Oleh karena itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, ya, ana bimanzilatil walidi u'allimukum, kedudukanku seperti orang tua, seperti bapak dalam mengajari kalian. Ya, oleh karena itu para ulama menganggap bahwasanya guru merupakan orang tua kita setelah orang tua pribadi kita masing-masing. Tanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.